إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا أيها المسلمون الحاضرون ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون الله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر الحاضرين جماعة جمعة رحمكم الله الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah salawat salam kepada uswatuna wa qudwatuna ila yaumil qiyamah selanjutnya saya kembali sebagai khatib pengulang tausiyatut taqwa agar menjadi penguat buat kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya kemuliaan kita, ketinggian derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilai dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi akramukum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita berdoa setiap Jumat ini mudah-mudahan kehadiran kita menjawab panggilan Allah ini adalah merupakan ciri bahwa kita adalah minal mu'minin al muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam menyampaikan khutbah Jumat di Jumat pertama di bulan Muharram di tahun yang baru tahun 1435 Hijriah ini, saya mengingatkan pribadi saya untuk senantiasa terus-menerus melakukan perubahan, untuk terus memberikan peringatan, karena sungguhnya peringatan sebagaimana firman Allah pada kitab nabi dan para ini, berikanlah peringatan itu karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah sama tahu makna hijrah lugawiyah wa istilahan, makna hijrah baik dari sisi etimologi maupun terminologi. Namun sebagai penguat buat kita agar terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan menjadi hamba yang hijrah, hamba yang senantiasa mau berubah ke arah kebaikan, saya sampaikan kembali sebagai bahan renungan di awal tahun. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang disebut di dalam Al-Qur'an, "Man yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Orang yang mendengarkan ayat Allah dan kemudian mau mengikuti ayat itu dan menjalankannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa al-hijratu min al-hajr, wal-hajr bima'na at-tark. Hijrah secara bahasa bisa bermakna meninggalkan. Dan kalau kita lihat dari sisi terminologi, intiqal min dari kufri ila dari Islam, perpindahan dari negeri kufur kepada negeri Islam, yang ini adalah merupakan hijrah madaniyah, hijrah tempat, meninggalkan satu tempat yang jelek, menuju tempat yang lebih bagus. Mungkin pernah juga saya menyampaikan ada seorang yang tinggal di perumahan yang mewah, yang mahal, yang sangat bagus. Tapi orang ini meninggalkan tempat itu lantaran di perumahan tersebut tidak terdengar suara azan. Dia pilih perumahan yang di situ ada masjid raya, di situ ada masjid besar, setiap bloknya ada musola, sehingga memudahkan dia untuk melaksanakan sholat jamaah. Mungkin ini juga bisa kita masukkan ke dalam kategori hijrah. Makanya hijrah meninggalkan dari tempat yang kurang bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah kepada satu tempat yang lebih baik untuk mengamalkan ketaatan. Namun mungkin kita sering juga mendengar ada hijrah maknawiyah, hijrah moralitas, hijrah qalbiyah, hijrah hati, yang sering orang definisikan atau ambil dari al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang berhenti meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar Jumat yang singkat ini, saya ingin menguatkan pribadi dan buat kita semua di tahun yang baru ini, yang belum tentu kita bisa menghabiskan umur kita di tahun ini, atau bisa menyelesaikan tahun ini, atau bisa memasuki tahun yang baru untuk memaksimalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang benar-benar menjadikan momentum hijrah ini sebagai momentum perubahan diri, untuk meraih keridhaan ilahi, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada bagusnya kalau kemudian saya bacakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam firman-firman itu terdapat kemuliaan, keutamaan, kelebihan atau keabsolan dari orang-orang yang hijrah. Di antaranya adalah surat At-Taubah ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Wa ulaika humul faizun. Di dalam ayat ini Allah berikan perintah orang-orang yang beriman, yang kemudian berhijrah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka, a'zamu darajatan 'indallah. Di sini Allah berikan berita kepada kita bahwa orang yang beriman dan kemudian mau berhijrah, mau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, Allah berikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Bisa kita simpulkan dari ayat ini, orang yang senantiasa mau berubah ke arah kebaikan adalah rafu' darajat, agar diangkat derajatnya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada rasul ayat kita dapatkan wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Bisa juga ini bisa kita jadikan sebagai poin yang kedua buat orang yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya, melihat bahwa pergantian hari, pergantian minggu, bulan, tahun adalah merupakan satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan kita dibatasi oleh waktu dan kesempatan. Oleh karena itu, siapa saja terus berusaha dan berusaha untuk berubah, untuk semakin baik dari tahun ke tahun, yang pertama tadi akan mendapatkan rafu' darajat, yang kedua digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Yang pasti kalau kesuksesannya dari mana atau dari sisi Allah, pasti dia juga akan mendapatkan kesuksesan sisi duniawi atau sisi sekarang selama manusia hidup di alam dunia ini. Masyiral hadirin jamaah jumaah rahimahumullah. Kemudian di samping surat At-Taubah ayat yang ke-20, kita juga bisa mentadaburkan surat Al-Baqarah ayat 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Di sini disebutkan innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian orang-orang yang berhijrah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka adalah orang-orang yang yarjuna rahmatallah, yang mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Yang kita tahu bahwa tidak ada satu pun yang lolos masuk ke dalam kebaikan surganya Allah hanya bergantung dengan amal-amalnya saja. Lainnya cuma ahadu minkum bi'amali, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita semua butuh rahmat Allah. Mudah-mudahan hijrah kita, usaha kita untuk terus-menerus memperbaiki diri mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bukankah nafsu saja bila dirahmati Allah maka akan menjadi nafsu yang tunduk, nafsu yang bisa menyingkirkan keinginan-keinginan atau syahwat-syahwat yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih di dalam ayat ini, Allahu Ghafurur Rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan di samping rukun darajat, diangkatnya derajat, digolongkan sebagai al-faizun, orang-orang yang menang, kemudian orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, mudah-mudahan kita juga orang yang senantiasa menginginkan perubahan diri adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kita juga bisa mentadabburkan surat An-Nisa ayat 100. Di dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muradaman katsiran wa sa'a." Siapa saja yang berhijrah, yang dalam hal ini dari awal saya sudah mengartikan, bisa saja secara maknawi dia menginginkan menjadi seorang mukmin yang lebih bagus dari sisi ketaatan, kepatuhan, dan kemampuan untuk membentengi diri dari perbuatan maksiat. Maka dia yajid billah muragaman katsiran wa sa'a, akan mendapatkan yajid fil ardi di muka bumi ini muragaman katsiran. Di sini adalah tempat hijrah yang luas. Mungkin juga bisa kita dapatkan tempat yang luas, kehidupan yang luas, karena diikuti dengan kata wasa, keluasan hidup. Inilah di antara keutamaan, di antara kelebihan orang-orang yang senantiasa ingin merubah dirinya. Dan mudah-mudahan di awal tahun 1435 Hijriah ini kita mulai dengan niat yang baru untuk menjadikan tahun ini lebih bagus dari tahun sebelumnya, sehingga kita bisa mendapatkan rukun darajat, diangkat derajat, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang menang, kemudian mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapat tempat di dunia ini, tempat yang luas, rezeki yang luas dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan dunia kita adalah kehidupan dunia yang baik dan akhirat jauh lebih bagus daripada dunia yang kita dapatkan, dan kita akan mendapatkan balasan dari sisi Allah lebih bagus dari apa yang kita usahakan selama kita hidup di dunia ini. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah khutbah singkat di awal tahun 1435 Hijriah. Mudah-mudahan di Jumat yang berkah, Jumat Sayyidul Ayyam penghulu hari, yang doa kita mustajab, kita pancangkan niat, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang disifati oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya bacakan, dan senantiasa berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan bahkan mungkin sesuatu yang sepertinya tidak berbahaya sekalipun untuk keimanan dan keislaman kita. Kita mampu untuk menghindarinya, untuk mencari yang lebih mulia dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa rafa'ahu wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون ويا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن المعاصي والمنكرات الله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما شر الحديث قليلا فنقول فهو إن كتاب الله أكبر الله سبحانه وتعالى إذا أولي من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أخذ به علمه وفهم به كلامه وأحسن كتابه فرض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله كل الأسئلة والسلام عليك يا الله dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, ya Allah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang sekarang ini masih Engkau berikan kesempatan di tahun baru ini untuk bisa memperbaiki, untuk bisa membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap-Mu, ya Allah, dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, mudah-mudahan Engkau berikan ampunan kepada kami semua, ya Allah, juga orang-orang tua kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, ya Allah. يا الله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا الله anugerahkanlah kami iman, Islam dan ketaatan dan jadikanlah iman itu begitu indah dalam hati kami, ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang begitu membenci kefasikan, kemungkaran, kemunafikan, dosa dan kemaksiatan, dan golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina, ya Allah, anugerahkanlah kami ketakwaan, hidayah, petunjuk, cahaya, penerang jalan, kemampuan untuk bisa meninggalkan segala bentuk kesalahan dan kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, mudah-mudahan Kau berkahi sisa umur kami dan Kau angkat, Engkau maafkan dosa-dosa kami telah lampau, ya Allah, sehingga kami adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan-Mu dan mendapatkan surga-Mu, ya Allah. Juga istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, masyarakat kami, dan seluruh bangsa kami, bahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, ya Allah, di sana ada kaum muslimin, kaum mukminin, berikan mereka hidayah bagi jiwa dan fitrahnya wal akhirah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rabbana, infa'ana al-bala wal-waba wal-fahsya wal-mihan wal-jita ma zahara minha wa ma zahar min baladina hadha Indonesia khasah wa min sa'il jurdan al-muslimin ammah. Ya Allah, angkat cabut bala bencana dari negeri kami, ya Allah, dan dari seluruh dunia Islam. Ganti semuanya dengan kebaikan, ganti semuanya dengan ketenangan, ketentraman, ya Allah. Ya Allah, inilah doa kami, Rabbana, al-tina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.